Alhamdulillah wa kafa wa salatu wa salam ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'id. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan membaca sifatul salah karya Syekh Muhammad Ibn Salah Al-Uthaymin rahimallahu ta'ala. Terakhir kita membaca hadis dari sahabat Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan firman Allah taala, qasamtu salata baini wa baina 'abdi nisfain. Aku bagi as-salata yaitu surat Al-Fatihah antara aku dan hambaku dua bagian. Maka hadis ini dalil bahasanya salah satu nama surat Al-Fatihah adalah As-Salah. Dan surat Al-Fatihah ini di tafsir Al-Qurtubi disampaikan memiliki 12 nama. Memiliki 12 nama. Yang pertama adalah As-Salah berdasarkan hadis yang kemarin telah kita baca. Kemudian yang kedua, suratul hamdi. Ya, karena tentu surat Al-Fatihah dibuka menurut satu pendapat dimulai dari Alhamdulillah. Kemudian yang ketiga, Fatihatul Kitab, yang kemudian sering disingkat dengan surat Al-Fatihah. Kemudian yang keempat, Ummul Kitab. Kemudian yang kelima adalah Ummul Quran. Kemudian yang keenam adalah Al-Mathani, yang artinya adalah yang berulang-ulang. Karena surat Al-Fatihah berulang-ulang dibaca dalam setiap rakaat salat. Maka dia disebut Al-Mathani. Kemudian yang ketujuh adalah Al-Quranul Azim, bacaan yang agung. Kemudian yang kedelapan adalah Asy-Syifa. Yang kesembilan adalah Ar-Ruqyah, berdasarkan hadis dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Ini tentang seorang kepala suku yang tersengat binatang berbisa. Maka Nabi katakan pada sahabat, dari mana kalian tahu kalau dia adalah ruqyah? Kemudian yang ke-10 adalah al-asas. Kemudian yang ke-11 adalah al-wafiyah. Al-wafi yang mencukupi. Kemudian yang ke-12 adalah Al-Kafiyah, yang sama artinya juga yang mencukupi. Itu 12 nama untuk surat Al-Fatihah berdasarkan penjelasan Abu Abdillah Al-Qurtubi di Tafsir Al-Qurtubi. Dan di hadis qudsi tentang yang menunjukkan bahasanya Al-Fatihah salah satu namanya adalah As-Salah. Di sana dimulai dari Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Maka Allah katakan Hamidani Abdi. Ya, maka dan kita lanjutkan Fatabaya Nabi Hadal Hadis. Maka jelaslah dengan hadis ini bahasanya awal surat Al-Fatihah adalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Maka jika berangkat dari pendapat ini, walihada, oleh karena ini, itu berdasarkan pendapat ini, seandainya ada orang yang sholat itu asqata, menggugurkan, dalam artian tidak membaca basmalah secara sengaja, maka sholatnya sah. Karena asumsi, berangkat dari asumsi dan pendapat, bahasanya basmalah bukan bagian dari Al-Fatihah. Basmalah memang satu ayat dari Al-Quran, akan tapi dia bukan ayat dari surat manapun. Dia adalah ayat yang berdiri sendiri, yu'ta biha yang didatangkan di awal setiap surat kecuali surat Bara'ah alias surat At-Taubah. Maka tidak ada di surat Bara'ah itu bacaan basmalah. Dan tidak ada laha bagi basmalah untuk surat At-Taubah pengganti. Tidak ada bacaan pengganti. Tidak sebagaimana yang dijumpai pada sebagian mushaf. Tercatat di pinggir mushaf ketika ibtidak di awal surat At-Taubah. Di sebagian mushaf dijumpai a'udzu billahi minan nar wa qaidil fujar wa min ghadabil jabbar al-izzatu lillahi wa li rasulihi wa lil mu'minin. Aku berlindung kepada Allah dari neraka, tipu daya orang kafir dan durjana dan murka Allah zat yang maha perkasa. Kemuliaan milik Allah, Rasulnya dan orang-orang yang beriman. Hadi wajah Tuhan. Tulisan semacam ini aku jumpai tertulis di sebagian mushaf di pinggir awal surat Bara'ah. Dan ini adalah satu hal yang keliru dan tidak benar. Karena surat Bara'ah atau surat At-Taubah tidak memiliki basmalah. Dan tidak ada padanya satupun bacaan pengganti basmalah. Kemudian kembali tentang surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah adalah rukun dalam sholat. Tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah atau Fatihatul Kitab. Berdasarkan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, la sholat liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab. Tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Diatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Ubadah ibn Samit radhiyallahu anhu. Kemudian diatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi sampaikan, siapa yang mengerjakan sholat tanpa membaca Ummul Quran di dalamnya, fayakhidajun, maka itu adalah sholat yang cacat. Tiga kali, Nabi katakan tiga kali, ghairu tamamin, tidak sempurna. Ada yang bertanya pada Abu Hurairah, inna nakunu wara al-imam, kami di belakang imam, kami makmum. Maka Abu Hurairah mengatakan, ikra biha fi nafsika. Tetap baca surat Al-Fatihah, namun untuk diri sendiri. Lirih untuk diri sendiri. Demikian pendapat Abu Hurairah. Walau diriatkan oleh Muslim dari Atta' rahimallah, Atta' mengatakan, Abu Hurairah mengatakan, fi kulli salati yakra'u, dalam setiap salat membaca Al-Fatihah, maka fama asma'an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asma'nakum, jika Rasul itu bacanya keras sehingga Rasul memperdengarkannya kepada kami, kami perdengarkan kepada kalian. Apa yang Nabi lirihkan dari kami, kami lirihkan pada kalian. Lalu ada seorang yang bertanya pada Abu Hurairah, jika aku tidak tambahkan lebih dari Ummul Quran, jika tidak aku tambahkan lebih dari Al-Fatihah, Abu Hurairah mengatakan, jika engkau tambahkan itu lebih baik, jika engkau berhenti pada Al-Fatihah, ajza'at angka, maka itu sudah mencukupimu. Dan dari Ubadah ibn Samit radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat subuh, fa thaqulat alaihi al-qira'ah, maka beliau kerepotan dan kesusahan untuk membaca karena terganggu dengan bacaan para makmum. Falaman sarafa, tatkala Nabi setelah selesai dari salat, maka Nabi mengatakan, sungguh aku lihat kalian membaca di belakang imam kalian. Para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, i wallahi, betul, na'am, wallahi demi Allah. Maka Nabi mengatakan, jangan kalian lakukan kecuali dengan Ummul Quran, kecuali dengan Al-Fatihah, karena tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Dikeluarkan oleh At-Tirmidzi, walafdhu lahu wahasanah dan redaksi At-Tirmidzi, dinilai hasan oleh At-Tirmidzi, juga diriatkan oleh Abu Dawud. Wa fi riyatin lahu, dalam riyat yang lain yang diriatkan oleh Abu Dawud, Nabi mengatakan, apakah kalian membaca ketika aku mengeraskan bacaan? Salah satu kami mengatakan, kami melakukan hal itu. Nabi mengatakan, fala, tidak boleh. Wa ana aqul, dan aku katakan, mali yunazi'uni al-Qur'an. Kenapa ada orang yang merebut dariku bacaan Al-Qur'an, yaitu membaca Qur'an bersamaku sehingga Nabi kerepotan dan kesusahan untuk baca. Fala taqra'u bi syai'in minal Qur'an idza jahartu ila bi ummil Qur'an. Janganlah kalian membaca satupun ayat dari Al-Qur'an jika aku membaca dengan suara yang keras kecuali sekedar Al-Fatihah. Diatkan oleh Nasa'i, nahwa semisal dengan riwayat yang kedua dari riwayat Abu Dawud. Juga diriwayatkan oleh Darqutni, dan Darqutni mengatakan semuanya perawi mereka atau rawinya adalah thiqah. Sedangkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang isinya senyar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insarafa salam atau selesai dari salat yang jahar fiha bil qiraah, yang Nabi dalam salat tersebut membaca bacaan Al-Qur'annya dengan suara yang keras. Faqala, lalu Nabi mengatakan, hal qara'a ma'iya ahadun minkum anifan? Apakah anifan baru saja ada salah satu dari kalian yang membaca Al-Qur'an bersamaku? Maka ada seorang sahabat yang mengatakan, na'am, betul ya Rasulullah. Qal, maka Nabi mengatakan, ini aku katakan, kenapa direbut bacaan Al-Qur'an dariku? Kenapa ada yang nyaingi aku sehingga aku kesulitan? Qal, kata Abu Hurairah, fantahan nasu anil qiraah, maka berhentilah para sahabat dari membaca bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi majara fihi an-nabi, untuk salat yang Nabi membaca Al-Qur'annya dengan suara yang lantang. Mereka berhenti membaca Al-Fatihah atau membaca Al-Qur'an ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengeraskan bacaan Al-Qur'annya minas salawat saat salat. Hina sami'u, sejak mereka mendengar hal tersebut dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Malik dalam Muwatta. Dan hadis ini falaisa nasikhan, tidaklah memansukh hadis Ubadah. Intaha an-nas anil qiraah, di sini bukalah nasakh menghapus ketentuan yang ada dalam hadis Ubadah. Itulah salat liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Atau hadis yang tadi di halaman 84, la taf'alu ila bi umil Qur'an fa inna salata liman lam yaqra biha. Maka hadis Abu Hurairah yang terakhir tadi kita baca riwayat Abu Dawud dan Malik dalam Muwatta, itu tidak menasakh hadis Ubadah ibn Shamit, la taf'alu ila bi umil Qur'an. Kama za'amahu ba'dhum, sebagaimana sangkaan sebagian orang. Dan sebagian orang yang beliau maksudkan adalah Al-Albani di sifat salatin Nabi. Nah, Al-Albani berpendapat dengan hadis Abu Hurairah bahasanya ketentuan yang ada di hadis Ubadah ibn Shamit itu mansukh. Itu mansukh. Di awalnya itu Nabi katakan jangan baca kecuali membaca Al-Fatihah, karena tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Namun kemudian kata Al-Albani di sifat salatin Nabi, kemudian dinasakh dengan hadis Abu Hurairah, yaitu kalimat nasakhnya fantaha an-nasu anil qira'ah ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian manusia itu para sahabat berhenti menghentikan baca Al-Qur'an bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasul mengeraskan bacaannya. Kenapa ini tidak boleh dikatakan nasih mansukh? Apa sanggahan beliau? Syaikh Utsaimin beliau katakan wadzalika li imkanil jam'i bainahuma, karena masih memungkinkan untuk mengkompromikan kedua hadis ini, hadis Ubadah dan hadis Abu Hurairah. Bihamli hadal hadis dengan menafsirkan hadis ini, hadis Abu Hurairah, ala masiwal fatihah. Jadi fanta anasu anil kiraah masiwal fatihah gitu. Manusia berhenti dari membaca, yaitu membaca selain al-fatihah. Dan kaidah usul fikih mengatakan wala naskha ma'al imkanil jama'i. Tidak ada kesimpulan nasakh, penghapusan hukum, jika mungkin dikompromikan. Sebagaimana dijelaskan oleh para ulama usul hadis dan para ulama usul fikih. Kemudian berkenaan dengan cara membaca surat Al-Fatihah, wa yakifu ndaklah waqaf, ndaklah berhenti di setiap ayat, wa intalaqa biha ma ba'daha, meskipun ayat tersebut bersambung dan berkaitan dengan ayat setelahnya. Karena demikianlah bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ini satu hal yang diperbolehkan, maka inilah satu hal yang dianjurkan. Meskipun boleh saja seandainya orang tidak berhenti setiap ayat namun nyambung dengan ayat selanjutnya. Namun kemudian namun jika menyambung dengan ayat berikutnya itu dianggap sebagai satu hal yang afdal atau bahkan yang paling afdal, tentu kurang tepat. Karena bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah berhenti di setiap akhir ayat. Wa taskutul Fatihah, dan kewajiban baca surat Al-Fatihah itu gugur dari makmum manakala dia mendapatkan imam, namun dia khawatir ketinggalan rukuk jika dia membacanya. Semisal dia mendapatkan imam dalam keadaan rukuk atau beberapa saat sebelum rukuk. Diatkan oleh Bukhari dari Abu Bakrah, anau intaha, bahasanya dia sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa raki'un dalam keadaan rukuk, karena dia takbir, kemudian rukuk di awal masjid, kemudian jalan sambil rukuk untuk masuk di saf. Faruqa'a qabla ayasila ila saf, beliau ini rukuk sebelum sampai pada saf. Fadzakara dzalika li Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau sampaikan hal ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqal, lalu Nabi mengatakan, zadakallahu hirsan, semoga Allah menambahkan semangat bagimu. Wala ta'ud, namun jangan kembali. Maka nanti ada sejumlah tafsiran dan penjelasan tentang wala ta'ud, apakah cara membacanya wala ta'ud ataukah wala ta'du. Nanti ada perselisihan ulama tentang tentang kata-kata setelah hirsan. Zatakallah hirsan wala ta'ud. Kalau Sa'al al-Bani yang tepat wala ta'du, bukan wala ta'ud, namun wala ta'du. Dan ini satu hal yang memang diperselisihkan oleh para ulama hadis tentang cara bacanya. Nah, namun catatan penting berkenaan dengan perbuatan sahabat Abu Bakrah, maka jika ada orang yang mencontoh perbuatan sahabat Abu Bakrah ini, hendaklah dia pastikan bahwasanya ketika dia sampai di saf itu dalam keadaan imam belum bangkit dari rukuk. Ketika dia ambil posisi rukuk sebelum sampai saf, kemudian jalan dalam keadaan rukuk, pastikan sampai di saf imam masih rukuk. Karena jika sebelum imam itu sampai ke saf, sebelum dia sampai saf imam bangkit dari rukuk, maka sholatnya bermasalah, karena dia teranggap sholat di belakang saf sendirian. Sholat di belakang saf sendirian. Dan sholat di belakang saf sendirian batal, menurut pendapat yang paling kuat. Maka pastikan nanti sampai di saf, imam itu masih dalam posisi rukuk. Ya, untuk tentang wala ta'ud, maka ada dua versi bacaan, ada wala ta'ud dan wala ta'du. Dan yang dipilih dan dikuatkan oleh Al-Albani adalah wala ta'du. Dari kata-kata al-adwa, ada ya'du yang artinya ya, lari. Ini yang artinya lari. Maka wala ta'du, janganlah engkau lari kalau mau pergi ke masjid. Karena sebagaimana lengkapnya kisah sahabat Abu Bakar ini, dia masuk ke masjid karena tergesa-gesa ingin dapat tidak tertinggal rukuk, maka dia lari, kemudian masuk masjid, kemudian bikin suara gaduh, kemudian dia pun masuk ke dalam sholat dalam keadaan ngos-ngosan. Nah, kemudian maka dan setelah disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi doakan semoga Allah menambah semangatmu dalam beribadah, semangatmu untuk sholat berjamaah, sehingga kemudian namun wala ta'du. Namun besok-besok lagi enggak perlu lari-lari. Nah, kalau pakai pendapat yang mengatakan cara bacanya adalah wala ta'du. Sedangkan kalau dibaca dengan wala ta'ud, jangan kembali lakukan hal semacam itu, maka ada banyak kemungkinan jangan kembali itu apa maknanya? Bisa artinya jangan kembali telat datang ke masjid. Jangan kembali tergesa-gesa kemudian bikin gaduh gara-gara tergesa-gesa telat, kemudian tergesa-gesa, bikin gaduh. Atau kemudian, jangan kembali, jangan lagi kemudian, jangan kembali punya anggapan, bahasanya dengan mendapatkan rukuk, itu mendapatkan rokaat. Ada beberapa kemungkinan dalam masalah ini, kemudian, dari sejumlah beberapa kemungkinan tadi, ada mana yang lebih tepat, ada pembahasan yang bagus disampaikan oleh Al-Albani di silsilah hadis sahihah. Dan boleh sampaikan, kalau wala ta'ud itu dimaknai, jangan kembali punya anggapan, dapat rukuk itu dapat rokaat, ini satu hal yang tidak benar. Kemudian beliau bawakan banyak sahabat yang beramal sebagaimana sahabat Abu Bakar. Mereka berkeyakinan bahasanya dapat rukuk itu dapat rokaat. Ada sahabat Abu Bakar, ada sahabat dan yang lainnya yang disampaikan asar-asarnya oleh Al-Albani di sifat di silsilah hadis sahih. Sehingga yang beliau kuatkan wala ta'ud untuk hadis ini maknanya adalah jangan kembali bikin gaduh. Jangan bikin gaduh ketika sampai ke masjid. Ya, sisi pendalilan dari hadis ini untuk mengatakan bahasanya Al-Fatihah gugur dari makmum jika dia mendapatkan imam dalam keadaan rukuk, karena Nabi tidak memerintahkan sahabat Abu Bakar ini untuk mengulang sholatnya atau untuk nambahi rokaatnya, karena ini belum sempurna rokaatnya, tidak ada demikian. Sehingga ini menunjukkan benarnya anggapan yang dianut oleh Abu Bakar. Thumma yaqul, kemudian mengatakan jika telah selesai dari membaca Al-Fatihah, mengucapkan amin. Tidaklah itu dengan suara yang keras saat sholat jahriyah. Ingkana imamam jika dia menjadi imam. Diatkan oleh Abu Dawud dari Wa'il ibn Hujar radallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika membaca walad dhalin, beliau mengucapkan amin dan beliau keraskan suaranya. Di sini diatkan binahwi dengan redaksi yang semisal, dengan redaksi ini diriatkan oleh At-Tirmidzi. Wa fi sahih dalam sahihain Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi mengatakan idza ammanal imamu fa aminu. Jika imam telah mengucapkan amin, maka ucapkanlah amin. Ya, maka tentang masalah kapankah kemudian makmum itu membaca amin, maka ada dua versi hadis. Ada hadis yang mengatakan bahasanya sebagaimana di hadis ini, riwayat Bukhari, jika imam telah mengucapkan amin, maka ucapkanlah amin. Maka aminnya makmum itu setelah aminnya imam. Dan hadis ini menunjukkan bahasanya imam itu mengucapkan amin dan dia mengucapkan amin dengan suara yang keras sehingga bisa jadi tolak ukur bagi makmumnya. Oleh karena itu judul babnya di Sahih Bukhari sebagaimana di catatan kaki, bab imam membaca amin dengan suara yang keras. Karena ya kalau dikatakan bacalah amin setelah makmum bacalah wahai para makmum bacalah amin setelah imam mengucapkan amin, ya ini tidak mungkin dilakukan kecuali amin yang diucapkan oleh imam itu dengan suara yang keras. Dan nanti ada hadis yang lain yang mengatakan bahasanya letak aminnya makmum adalah setelah imam mengucapkan waladdolin. Ya, sebagaimana kita bisa lihat setelahnya, amin maknanya Allahumma istajib, ya Allah kabulkanlah. Maka dia isim fi'il amar, maknanya istajib, kabulkanlah. Dan makmum hendaknya juga menjaharkan ucapan amin. Diatkan oleh Ibnu Majah dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Abu Hurairah mengatakan, tarakanna su'at ta'mina. Manusia meninggalkan ta'min. Ta'min artinya ucapan amin. Ini kalau kita bahas fikih sholat, ta'min itu artinya ucapan amin. Nah, lain halnya kalau kita membahas fikih muamalah, takmin artinya asuransi. Maksudnya asuransi. Maka orang tidak boleh mengatakan dianjurkan asuransi karena Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan yustahabu takminu, yustahabu at-takmin. Dianjurkan at-takmin. Nah, takmin di fikih salat artinya mengucapkan amin, takmin di fikih muamalah artinya asuransi. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qala, dan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika mengatakan ghairul maghdubi alaihim waladdallin, beliau mengucapkan amin sehingga ucapan amin beliau ini didengar oleh ahlus shafil awal, orang-orang yang ada di saf pertama. Fayartajju bihal masjidu, maka guncanglah masjid dengannya. Ini maka kata-kata guncangnya ini menunjukkan bahasanya para makmum juga membaca dengan suara yang keras. Diatkan oleh Ibnu Majah. Dari kitab I'lamul Muwaqqi'in terdapat dari Atha mengatakan, aku menjumpai 200 sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di masjid ini. Jika imam membaca waladdallin, aku mendengar mereka lahum, mereka memiliki rajatan, rajatan artinya guncangan yang kuat, bi amin, karena ucapan amin. Berarti ucapan amin yang makmum itu dengan suara yang keras. Diatkan oleh Abdul Razak dari Atha rahimahullah. Atha mengatakan, aku mendengar para imam mengucapkan setelah mereka membaca umul Quran, mengucapkan amin. Hum angfusuhum waman waro'ahum. Ini di amin diucapkan oleh mereka para imam dan orang-orang di belakang mereka. Hatta inalil masjidi lalu jatan. Sampai-sampai di masjid itu terdapat gaduh, yaitu suara yang keras. Ini menunjukkan bahasanya makmum membaca amin juga dengan suara yang keras. Ya, maka di model hadis yang kedua atau di hadis yang kedua tentang masalah letak mengucapkan amin, Nabi sampaikan, jika imam telah mengucapkan ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, maka hendaklah kalian mengucapkan amin. Maka ini nampaknya agak berbeda dengan hadis yang mengatakan jika imam telah mengucapkan amin, maka ucapkanlah amin. Karena kalau di hadis yang lain, Nabi katakan jika imam telah mengucapkan sampai waladhdallin, maka hendaklah kalian mengucapkan amin. Maka untuk kemudian, kan ada dua model hadis ini, maka ulama berselisih pendapat untuk memahaminya, dan di antara pendapat dalam masalah ini dan itu yang dipraktekkan oleh kaum muslimin di tempat kita adalah pendapat yang mentakwil hadis idza ammanal imamu fa amminu. Ditakwil yang harusnya makna asalnya jika imam telah mengucapkan amin barulah kalian mengucapkan amin, ditakwil dengan jika imam telah sampai di mahalu ta'min. Jika imam itu telah sampai di tempat bacaannya amin, maka ucapkanlah amin. Maka hendaklah kalian para makmum mengucapkan amin setelah imam sampai di mahallu ta'min, tempat pengucapan amin. Dan mana itu mahallu ta'min, tempat pengucapan amin? Selesainya ad-dhalin. Itu yang dipraktekkan oleh kaum muslimin di tempat kita atau demikian juga di tempat-tempat yang lain yang untuk mentakwil hadis idza ammanal imamu fa amminu. Ya, maka tadi kita jumpai Syaikh Utsaimin membawakan tiga alasan. Bahasanya makmum itu membaca amin dengan suara yang keras. Ada hadis marfu diatkan oleh Ibnu Majah. Kemudian kutipan dari Iqlamul Muwaqqi'in di catatan kaki dikatakan itu diatkan oleh Baihaqi di Sunanul Kubra. Kemudian diatkan oleh Abdul Razak. Berarti Abdul Razak dalam kitabnya Al-Musannaf di catatan kaki juga diatkan oleh Baihaqi di Sunanul Kubra. Ada tiga alasan yang dibawakan oleh penulis untuk mengatakan bahasanya makmum juga membaca amin dengan suara yang keras. Dan demikianlah yang juga dipraktekkan oleh kaum muslimin di tempat kita. Namun perlu diketahui bahasanya apa yang dipraktekkan oleh kaum muslimin di tempat kita itu menyelisihi pendapat Al-Imam Syafi'i. Nih, kalau Al-Imam Syafi'i di kitab Al-Um yang menjaharkan bacaan amin dalam sholat jahriyah berjamaah hanya imam saja tanpa makmum. Makmum itu membaca aminnya lirih, itu kalau Imam Syafi'i. Makmum itu bacanya lirih untuk dirinya sendiri, yang keras dan lantang hanyalah imam saja. Nah, kemudian setelah selesai Al-Fatihah dan amin, dan perlu diketahui bahasanya amin itu bukan bagian dari Al-Fatihah. Amin itu bukan bagian dari Al-Fatihah dan bukan bagian dari surat manapun dari Al-Quran. Tumayas ekutu saktatan yasirotan, kemudian diam sesaat. Dasarkan hadis yang diatkan oleh Abu Dawud dari kota ada dari Al-Hasan. Senya Samurah bin Jundub dan Imran bin Husain. Tadakara mereka saling berdiskusi, saling mengingatkan. Maka Samurah bin Jundub hadasa menyampaikan bahasanya dia hafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahasanya Rasul dalam salat punya dua diam. Diam setelah baca takbiratul ihram dan diam ketika selesai dari membaca ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Fa hafidza dzalika Samurah. Hal ini diingat oleh Samurah namun disalahkan oleh Imran bin Husain. Akhirnya keduanya sepakat untuk menulis dan menyampaikan hal ini kepada Ubay bin Ka'ab. Fakana fi kitabihi ilaihima aw fi raddihi alaihima. Maka dalam surat, kitabnya surat, suratnya Ubay ditujukan pada keduanya. Aw fi raddihi alaihima. Atau jawaban Ubay kepada keduanya. Isi surat jawabannya, itu surat balasannya, An-Nasamurata qad hafidha. Maksudnya Samurah bin Jundub itu telah hafal dengan baik dan benar. Maka yang keliru adalah siapa? Imran bin Husain. Ya, maka di sini kita jumpai mudzakarah ilmu, orang saling membahas dan mengingatkan ilmu, dan ketika ada perselisihan maka tanyakan kepada yang lebih alim. Ya, dan di dalam hal ini yang dianggap lebih menguasai adalah Ubay bin Ka'ab. Ya. Kemudian hadis ini menunjukkan bahasanya sahnya mendapatkan dan mengambil ilmu dari tulisan. Yang tulisan tersebut adalah tulisan yang valid, yang memang betul-betul kita ketahui adalah tulisan yang akurat, dimiliki oleh si penulis. Karena di sini kita jumpai Ubay bin Ka'ab itu memberikan jawaban, dan jawabannya pakai tulisan, karena pertanyaannya juga pakai tulisan, pakai surat, maka dijawab juga dengan surat. Isi jawabannya Ana Samurata qad hafidha, Samurah hafal, benar apa yang dikatakan oleh Samurah. Maka ini sahnya mengambil ilmu dari tulisan. Ini tidak sebagaimana anggapan sebagian orang, ilmu itu harus mangkul, harus dari mulut ke telinga. Kalau enggak mangkul dari mulut ke telinga, ilmunya enggak sah. Sehingga baca buku itu ilmu yang enggak sah. Ilmu yang enggak sah. Kalau kemudian, dan lebih parah lagi, kemudian disambung dengan satu-satunya yang ilmunya sah, itu cuma di tempat kami. Yang pertama, kemudian ilmu agama yang sah harus mangkul dari mulut masuk ke telinga. Kalau membaca maka tidak sah. Dan ilmu yang mangkul itu cuma di tempat kami. Maka ilmu yang sah itu cuma tempat kami. Karena ilmu tempat kami lah yang mangkul. Di luar kelompok kami tidak mangkul. Kalau tidak mangkul maka ilmunya tidak sah. Kalau tidak sah maka istinjaknya tidak sah. Toharonya tidak sah. Kalau istinja toharonya enggak sah, maka badannya najis. Kalau kemudian badannya najis, maka kalau mampir di masjid kami, kami pel setelah dia pergi. Maka mereka ngepel itu bukan karena, di antara sebabnya, jalurnya adalah karena masalah ilmu mangkul. Bukan karena menganggap kafir, mereka punya anggapan kafir orang yang di luar kelompoknya, dan mereka bukan kemudian mengambil madhab zahiri, bahasanya orang kafir itu najis secara fisik. Maka dipel itu bukan karena mengambil madhab zahiri orang kafir itu najis secara fisik, namun dipel itu jalurnya lain, rute kemudian logikanya lain, namun itu berkenaan dengan wajibnya ilmu mangkul, dan ditambah ilmu mangkul yang sah hanya tempat kami. Habis itu kemudian di luar tempat kami itu tidak ilmu mangkul, berarti tidak sah, karena tidak sah. Kemudian setelah itu karena tidak sah maka toharohnya tidak sah. Kalau toharohnya tidak sah maka istinjaknya, toharoh istinjaknya tidak sah. Kalau tidak sah, oh banyak sekali rentetannya. Kalau ini enggak sah maka badannya najis, kalau badannya najis maka perlu dibersihkan. Ya, maka asumsi dasar dari hal ini semua akarnya adalah ilmu yang sah, ilmu agama yang sah harus ilmu mangkul, harus dari mulut ke telinga, dan ini satu hal yang tidak benar. Kita lihat para sahabat, atau kita lihat sahabat menganggap sahnya ilmu yang didapat dengan tulisan. Ya, ketika tulisan itu valid. Ya, kalau buku ya valid, ini memang tulisannya ulama fulan, maka itu betul-betul beliau yang nulis dan kita ambil faedah darinya, maka kita belajar dengan beliau dari tulisan yang akurat kalau itu memang betul-betul tulisan beliau. Dan Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, waqad sah hadisul saktataini, dan sah hadis tentang dua diam dari riwayat Samurah dan Ubay bin Ka'ab dan Imran bin Husain. Disebutkan oleh Abu Hatim dalam sahihnya. Ibnu Hajar mengatakan di Fathul Bari, dan diam antara Al-Fatihah dan surat Thabata Fiha terdapat dalam hadis Samurah yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan yang lain. Kemudian setelah membaca Al-Fatihah, membaca Matayassar minal Quran, ayat Al-Quran yang mudah untuk dibaca. Ini artinya boleh ayat, boleh beberapa ayat, dan boleh surat. Maka Matayassar minal Quran, boleh ayat, boleh satu ayat, boleh beberapa ayat, dan boleh juga surat. Walakin al-afdal antakuna suratan. Namun, kata beliau, yang terbaik itu yang dibaca adalah satu surat utuh. Kemudian tentang satu surat utuh ini, ghaliban takun ghaliban yang dominan kalau untuk salat subuh adalah mengambil tiwal mufassal. Kalau maghrib, maka menggunakan kisar mufassal. Sedangkan yang lainnya, yaitu zuhur, kemudian asar, serta isya, mengambil awsat al-mufassal. Karena Nabi SAW mengatakan kepada Mu'ad radhiallahu anhu, berkenaan dengan salat isya, seyukyanya engkau membaca sabis marbikal a'la, al-layl, atau asams wa duhaha, wa ma'ashbaha dhalik, dan surat-surat yang panjangnya itu mirip dengan surat-surat ini. Dan diriatkan oleh Nasa'i dari Sulaiman ibn Yasar dari Abu Hurairah radhiallahu anhu, aku tidaklah sholat di belakang seseorang yang lebih mirip sholatnya dengan sholat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibandingkan fulan. Sulaiman mengatakan, maka fulan yang dimaksudkan oleh Abu Hurairah itu yutil rok'atain al-ulayain, memanjangkan dua rokaat yang pertama dari sholat duhur dan memendekkan dua rokaat yang terakhir. Memendekkan sholat asar dan ketika sholat maghrib membaca kisar mufassal. Sedangkan ketika sholat isya membaca wasat al-mufassal. Sedangkan ketika sholat subuh membaca tiwal al-mufassal. Di Fathul Bari Ibnu Hajar mengatakan, dikeluarkan oleh An-Nasa'i, dinilai oleh Ibnu Khuzaimah dan yang lain. Ya, apa beda akhroja dengan rawa? Kalau kemudian ungkapan akhroja dikeluarkan oleh An-Nasa'i, maka tidak boleh tidak itu diriatkan oleh Nasa'i pakai sanad. Itu pakai akhroja. Sedangkan rawa itu punya dua kemungkinan. Bisa dipakai untuk riwayat yang bersanad beliau, atau kemudian riwayat yang tidak bersanad, itu semuanya bisa pakai rawa, namun tidak bisa pakai akhroja. Kalau rawa itu untuk yang bersanad dan yang tidak bersanad, akhroja tidak boleh dipakai kecuali untuk yang bersanad. Maka boleh akhroja An-Nasa'i, boleh rawa An-Nasa'i. Karena memang Nasa'i meriwayatkannya dengan sanadnya. Di kitabnya Nasa'i ada sanadnya. Namun kalau hadisnya itu hadis yang tidak bersanad, maka tidak boleh akhroja. Terus kemudian rawa. Wasahah dan dinilai oleh Ibnu Khuzaimah dan yang lain. Di Bulul Maram Al-Hafidh mengatakan diriatkan Nasa'i dengan sanad yang sahih. Dan hadis tersebut juga diriatkan Imam Ahmad dengan redaksi dan imam yang mirip dengan Rasulullah, dengan salatnya Rasulullah tadi, membaca di dua rakaat pertama dari salat maghrib dengan kisar mufassal dan di dua rakaat yang pertama dari salat isya dengan wasat mufassal. Mufassal itu dimulai dari surat Qaf sampai akhirnya akhir surat An-Nas. Tiwal mufassal dimulai dari surat Qaf sampai Amma, atau tepatnya dari surat Qaf sampai sebelum An-Naba. Dari sebelum Amma Yatasa'alun. Awsat mufassal itu dari An-Naba, dari Amma Yatasa'alun sampai sebelum Ad-Duha, berarti Al-Lail. Sedangkan kisar mufassal itu dari surat duha, surat ad-duha sampai surat an-nas. Kenapa dari surat qaf sampai an-nas disebut mufassal? Disebut mufassal likasrati fawasilihi. Ya, karena banyaknya fasilah. Ya, fasilah itu pemisah antara satu bagian dengan yang lain, yaitu ayat. Ya, yaitu ayat. Ini satu surat, ini ayatnya banyak karena di pemisahnya banyak. Pemisahnya banyak. Baru segini sudah akhir ayat. Baru segini sudah akhir ayat. Baru segini sudah akhir ayat. Maka fasilahnya banyak. Pemisah antara satu bagian dengan bagian yang lain itu banyak. Li'anna suwarahu, karena surat-surat yang ada dari surat Qaf sampai An-Nas itu qasirah, adalah surat-surat yang pendek. Maka kalau dalam bahasa ilmu Al-Quran, surat-surat pendek itu Qaf sampai An-Nas. Itu surat-surat pendek. Yang disebut dengan mufassal. Karena disebut mufassal, kenapa? Karena surat-suratnya pendek. Kalau kemudian bahasa kita atau bahasa banyak orang, surat-surat pendek itu ad-duha sampai an-nas. Dalam bahasa ilmu Quran, ad-duha sampai an-nas itu pendek kuadrat. Ad-duha sampai an-nas itu pendek kuadrat. Kisar mufassal. Mufassal pendek. Kisar pendek, pendek. Nah, berarti kan pendek kuadrat. Wa yasunnatun fi raqatai salati tsunaiyah. Ya, dan membaca surat setelah Al-Fatihah ini dianjurkan di dua rakaat. Ya, jika salatnya itu memang cuma dua rakaat. Jika salat subuh ya sudah, rakaat pertama dan rakaat kedua dianjurkan untuk baca surat setelah Al-Fatihah. Dan dia dianjurkan untuk dua rakaat yang pertama untuk selain yang sunnah. Ya, karena sholat itu ada yang sunnah, ada yang jumlah rakaatnya dua, ada yang sulathiyah, yaitu maghrib, ada yang ruba'iyah, yang jumlah rakaatnya empat. Maka membaca surat setelah Al-Fatihah itu dianjurkan untuk dua rakaat sunnah, dan dua rakaat pertama untuk yang selain sunnah. Ya, artinya seandainya imam itu tidak membaca surat, begitu habis Al-Fatihah langsung ngejak ruko, ya sah-sah saja dan boleh-boleh saja. Karena hukumnya sunnah dan tidak wajib. Diatkanlah Bukhari dan Muslim dari Abu Qatadah, asalnya Nabi SAW membaca di dua rakaat pertama dari salat dzuhur dan asar, membaca Al-Fatihah dan satu surat. Dalam riwayat yang lain, dan Al-Fatihah dan dua surat. Dalam riwayat yang lain yang ada pada Bukhari, wasuratin suratin, dan surat. Wayusmi'una al-ayata ahyanan, dan ayat yang Nabi baca itu terkadang Nabi perdengarkan kepada kami. Maka ya, di sini dalil bahasanya dibolehkan terkadang jahar untuk sholat duhur. Ya, dibolehkan terkadang, tidak kemudian jadi kemudian kebiasaan. Dan terkadang untuk jahar untuk sholat duhur, bahkan duhur dan asar. Karena awal hadisnya adalah minad duhri wal asri. Ahyana terkadang yusmi'una memperdengarkannya kepada kami, berarti jahar. Artinya yang dominan dari Nabi SAW duhur dan asar itu sir. Cuma ahyana terkadang Nabi jaharkan. Namun kalau ada orang yang mau praktek, ya hati-hati. Harus ada sosialisasi, jangan bikin geger. Aneh-aneh ini imamnya malah kok malah keras ini. Nanti malah di bolak-balik tasbih subhanallah semua. Dan ya ahyanan itu ya tidak harus kemudian dipraktekkan di masjid. Boleh jadi orang telat sholat dan sholat duhur di rumah. Kalau mau cuma mendapatkan, kalau untuk mendapatkan pahala terkadang, ya, maka karena kemudian ke masjid, kemudian datang telat, sudah telat, atau kemudian ketiduran, ya, maka sholat di rumah, maka bisa kemudian duhurnya suaranya agak keras untuk mengamalkan hadis ini. Wa yaqra fi raqatain al-ukhrayain, dan membaca di dua rakaat terakhir dengan al-fatihah saja. Demikian redaksi Muslim. Dalam wafirat dan dalam riwayat yang lain, wa kana yutawil raqatal ula min adh-dhuhri wa yuqassir ats-tsaniyah. Adalah kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi panjangkan rakaat pertama dari zuhur dan beliau pendekkan atau lebih pendek rakaat yang kedua dari zuhur. Demikian juga di salat subuh. Maka secara umum dianjurkan bahwasanya rakaat pertama lebih panjang daripada rakaat yang kedua. Dalam satu riwayatnya Bukhari, wa dzakar, dan disebutkan di situ bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam saat salat zuhur di dua rakaat yang pertama. Nabi membaca Al-Fatihah dan dua surat. Wa fi raqatain al-ukhrayain, sedangkan di dua rakaat yang terakhir hanya Ummul Kitab, hanya Al-Qur'an saja, hanya Al-Fatihah saja. Tsumaqal, kemudian perawi mengatakan, wa yusmi'una al-ayata, dan terkadang Nabi perdengarkan ayatnya. Wa yutawil, dan beliau panjangkan rakaat pertama satu hal yang tidak beliau lakukan untuk rakaat yang kedua. Wa hakata, dan demikian juga untuk salat asar, dan demikian juga untuk salat subuh. Rakaat pertamanya lebih panjang daripada rakaat keduanya. Berarti di sini ada penegasan, rakaat pertama lebih panjang daripada rakaat yang kedua, itu ditegaskan di hadis, itu untuk salat zuhur, salat asar, demikian juga salat subuh. Sedangkan untuk yusmi'una al-ayata, kalau tadi redaksi yang pertama tadi kita baca itu adalah untuk zuhur dan asar, sedangkan kemudian riwayat yang lain itu zuhur saja. Itu riwayat yang baru saja kita baca. Ini menyebutkan bacaan Nabi saat sholat zuhur. Dan Nabi perdengarkan ahyanan terkadang. Dalam riwayat yang lain yang menyebutkan tentang bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang sholat zuhur dan asar di dua rakaat yang pertama, ini Tsumaqal, kemudian perawi mengatakan, dan Nabi panjangkan di rakaat pertama. Ya, maka walam yuqayyidha, tidak dikerucutkan hanya pada zuhur saja. Sedangkan untuk rakaat yang terakhir dari salat maghrib dan dua rakaat terakhir dari salat zuhur, asar dan isya, maka tidak membaca selain al-fatihah. Namun seandainya membaca lebih dari al-fatihah dan itu ahyanan terkadang, fahasanun, satu hal yang baik. Kenapa satu hal yang baik? Karena Nabi terkadang melakukannya. Apa buktinya? Hadis berikut. Diriwayatkanlah Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca pada saat salat zuhur di dua rakaat yang pertama. Di dua rakaat yang pertama, fi kulli raka'atin, di setiap rakaat Nabi membaca 30 ayat. Padahal Al-Fatihah 7 ayat. Nabi membaca sesuai dengan kadar 30 ayat. Kalau dikurangi dengan Al-Fatihah, kurangi 7, maka Nabi baca 23 ayat. Ini cukup panjang, 23 ayat. 23 ayat, separuhnya An-Naba. An-Naba 40, separuhnya, kurang lebih. Sedangkan di dua rakaat terakhir sholat duhur, Nabi membaca 15 ayat. Atau Nabi membaca separuh itu, separuh 30. Separuhnya 30 berarti 15. 15 padahal surat Al-Fatihahnya cuma 7. Maka masih ada tambahan 8 ayat. Berarti setelah Al-Fatihah Nabi masih nambah baca surat yang lain. Maka ini tadi dalil untuk wa in qara'a ziyadatan 'alal Fatihah, jika seorang itu membaca bacaan yang lain atau ayat yang lain atau surat yang lain setelah Al-Fatihah, ahyanan terkadang, satu hal yang bagus. Karena itu juga Nabi lakukan. Salat duhur beliau dua rakaat yang terakhir 15 ayat yang dibaca. Berarti Al-Fatihah plus yang lain. Wa fil asri, untuk salat asar, di dua rokaat yang pertama, masing-masing rokaat Nabi membaca sekedar 15 ayat. Sedangkan di dua rokaat yang terakhir, beliau membaca separuhnya, berarti kurang lebih 7 ayat Al-Fatihah saja. Wa taharu, dan idealnya adalah seorang itu memilih dalam apa yang dia baca setelah Al-Fatihah, apa yang Nabi baca. Dan terdapat banyak riwayat menyebutkan tentang apa yang Nabi baca di sholat subuh dan seterusnya. Di antaranya adalah berikut ini. Untuk sholat subuh, diatkan oleh Bukhari dan Muslim dan di redaksi Muslim dari Abu Barza al-Aslami radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sholat subuh membaca antara 60 sampai 100 ayat per rokaat. Ya, kalau pakai 100 maka berarti dua rokaat itu dapat 200-an ayat. Kenapa pakai 200-an? Karena belum Al-Fatihah dihitung. Dalam riwayat Bukhari, Nabi membaca di dua rokaat atau salah satu dari dua rokaat antara 60 sampai 100 ayat. Kemudian diatkan oleh Muslim dari Abdullah ibn Sa'ib radhiyallahu anhu, beliau mengatakan shalalana an-nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi salat sebagai imam bagi kami salat subuh di Mekah. Ini berarti Nabi musafir. Fastaftaha surat al-mu'minin. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian memulai membaca dari awal surat al-mu'minun. Ya, maka nama surat al-mu'minun itu sudah ada sejak masa Nabi. Hatta ja'a dzikru Musa, sampai kemudian surat al-mu'minun yang membahas tentang masalah Musa dan Harun. Atau menyebutkan tentang Isa. Perawi Muhammad bin Abad ragu-ragu yang dia dapatkan itu dzikru Musa wa Harun ataukah dzikru Isa. Awikhtalafu alaihi. Atau membahas tentang ayat yang ada kalimat ikhtalafu alaihi, mereka menyelisihinya. Maka saat sampai ayat tersebut, Nabi mengalami sa'lah, batuk. Setelah Nabi batuk, faroka'a, kemudian Nabi berhenti di situ, kemudian ruku'. Wa firyatin, dalam riwayat yang lain, fahadhafa, lalu Nabi berhenti, faroka'a tidak melanjutkan ayat selanjutnya, faroka'a, kemudian Nabi ruku'. Dan ini adalah kejadian pada saat Amul Fatah, ini tahun penaklukan kota Mekah, berarti Ramadan tahun 8 Hijriah. Riwayatnya ada dalam Sunan Nasa'i. Kemudian diatkan oleh Muslim dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca saat salat subuh membaca surat Qaf. Dalam riwayat yang lain dengan membaca surat Qaf atau yang semisal dengan itu panjangnya. Dalam riwayat Imam Ahmad, Nabi membaca surat Al-Waqi'ah wa nahwiha atau salat yang semisal itu panjangnya. Kemudian diatkan oleh Bukhari dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, qalat Ummu Salamah mengatakan, aku mengadu pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ani astaki, aku sakit. Qal, Nabi katakan, oleh karena itu tawaflah min waro'in nas, di belakang manusia. Ya, ini berarti tentang tawaf di Masjidil Haram. Ketika itu berarti tempat tawaf tidak penuh. Tempat tawaf tidak penuh dengan manusia, maka Nabi katakan kepada istrinya Ummu Salamah, tawaflah di belakang manusia. Waktu ini orang-orang pada tawaf kemudian ngambil setelahnya. Artinya ini enggak penuh. Baik, pelataran tawaf tidak penuh, bisa kemudian ngambil di belakangnya. Tufi, maka tawaflah di belakang manusia dalam keadaan engkau pakai kendaraan karena sakit. Ya, enggak usah jalan namun dengan kendaraan. Maka di masa silam unta itu bisa masuk Masjidil Haram. Ya, di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga Nabi pernah tawaf sambil naik unta dan Nabi perintahkan Ummu Salamah untuk tawaf sambil naik unta di belakang orang-orang. Dan berat yang lain, idza uqimati shalatu subuhi, jika telah terdengar kumandang sholat subuh, maka tawaflah engkau di atas untamu dan manusia dalam keadaan mengerjakan sholat. Maka aku pun tawaf dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholat menghadap ke salah satu sisi Al-Bait, salah satu sisi Ka'bah, dan Nabi ketika itu sholat subuh membaca surat At-Tur wa Kitabim Mastur. Ya, maka di sini menunjukkan Nabi pernah dalam keadaan safar ini, ya, karena ini di Mekah. Ya, mungkin saat Hajatul Wada, Nabi membaca surat At-Tur di sholat subuh. Kemudian di sini kita jumpai juga pelajaran bahasanya ketika sholat itu dikumandangkan, boleh saja jika perempuan yang tidak punya keperluan itu tidak ikut sholat jamaah. Bahkan itu yang Nabi sarankan kepada Ummu Salamah. Supaya kemudian tawafnya nyaman, tawaflah kamu pas orang-orang pada sholat. Orang-orang pada sholat, kamu tawaf di belakang manusia. Muteri untuk kemudian, muteri Ka'bah pakai onta. Maka ini menunjukkan Ummu Salamah enggak ikut sholat subuh. Maka ketika seorang perempuan itu di masjid dan ya, dia ada keperluan, ya, sehingga dia tidak ikut sholat jamaah bareng dengan jamaah masjid yang ada, satu hal yang tidak mengapa, tidak tercela. Boleh jadi kemudian dia nunggu barang, karena dia bareng dengan suaminya, ini barang-barang suaminya ikut sholat, sedangkan dia yang jaga misalnya, atau kemudian gantian, karena bawa anak kecil, biar suaminya sholat, kemudian anak kecil itu bersama si ibu, nanti kemudian setelah selesai, kemudian baru si ibunya yang sholat, maka ini tidak tercela, tidak ikutnya perempuan untuk sholat berjamaah bersama rombongan yang ada, itu tidak tercela. Kemudian diriatkan oleh Nasa'i dari salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam salat subuh dengan membaca surat Ar-Rum. Faltabasa 'alaihi, kemudian kacau bacaan Nabi. Mungkin ada orang yang membaca dengan suara yang keras di belakang beliau sehingga Nabi kemudian tidak konsen, akhirnya bacaannya kacau. Dan diriatkanlah Muslim dari Amr ibn Huraith radhiyallahu anhu, dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam saat salat subuh membaca surat Al-Lail. Dalam riwayat Nasa'i dengan redaksi yaqra' fil fajri idza samsu kuwirat, surat At-Takwir. Ya, Nabi membaca saat salat subuh membaca surat At-Takwir. Diriatkan Imam Ahmad dari salah satu penduduk Madinah, beliau salat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mendengar Nabi saat salat subuh membaca surat Qaf dan baca surat Yasin. Rakaat pertama surat Qaf, rakaat kedua Yasin. Kemudian diriatkan oleh Abu Dawud dari salah seorang dari suku Juhainah, dia mendengar Nabi berarti dia sahabat. Meskipun tidak disebutkan mubham, tidak disebutkan, maka tidak masalah karena dia sahabat. Dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca saat salat subuh surat Az-Zalzalah. Di dua rakaat salat subuh dua-duanya. Aku tidak tahu apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lupa ataukah membaca dengan sengaja. Wadzahir itu membaca dengan sengaja. Kemungkinan yang lebih mendekati membaca dengan sengaja. Di sini dalil bolehnya satu surat diulang di dua rakaat. Rakaat pertama surat Zalzalah, rakaat kedua juga surat Zalzalah. Demikian Nabi pernah lakukan saat salat subuh. Diriatkan Nasa'i dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, beliau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang muawwidzatain. Uqbah mengatakan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengimami kami dengan dua surat tersebut saat salat subuh. Maka Nabi pernah salat subuh rakaat pertama membaca surat Al-Falaq, rakaat kedua membaca surat An-Nas. Maka hal ini menunjukkan, ini dalil menunjukkan bahasa Al-Falaq dan An-Nas itu bagian dari Al-Quran. Tidak sebagaimana pendapat dan mazhabnya Ibnu Mas'ud yang beranggapan bahasanya surat Al-Falaq dan surat An-Nas bukan bagian dari Al-Quran, namun sekedar bacaan perlindungan. Karena Nabi SAW membacanya dalam sholat. Maka ini menunjukkan kalau itu bagian dari Al-Quran. Dan diriatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam baca saat hari Jumat di salat subuh, maka beliau baca surat As-Sajdah di rakaat pertama dan surat Al-Insan di rakaat kedua. Kemudian saat untuk salat duhur telah lewat, hadis dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu diriatkan oleh Muslim, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam saat sholat duhur di dua rakaat yang pertama. Per setiap rakaat Nabi membaca sekedar 30 ayat. Dan di dua rakaat terakhir Nabi membaca 15 ayat. Kemudian diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau mengatakan laqad kanat salatu dhuhri. Salat duhur pernah salat duhur tuqam dikumandangkan iqamah. Ada iqamah salat duhur. Fa idza bu dhahib, dan ada satu sahabat yang pergi ilal baqi ke baqi fa yaqdi hajatahu, kemudian dia buang hajat di daerah baqi. Thumma yatawaddau, setelah itu dia berwudu kemudian dia datang ke masjid dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih ada di rakaat yang pertama. Mimma yutawwiluha, menunjukkan Nabi memanjangkan rakaat pertama dari salat duhur. Namun jangan bayangkan baqi itu jauh dari masjid. Namun jangan bayangkan posisi baqi itu jauh dari Masjid Nabawi, ya, cuma sekitar boleh jadi 100 atau kemudian kurang lebih 150 meter dari masjid. Kemudian diriwayatkan oleh Muslim dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca fidhuri, ketika salat duhur membaca surat al-lail, dan ketika salat asar semisal itu. Dalam riwayat yang lain, ketika salat duhur Nabi membaca surat al-a'la. Dan diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan redaksi yang semisal dan terdapat tambahan dan salat-salat yang lain seperti itu kecuali salat subuh karena Nabi memanjangkan bacaan saat salat subuh. Kemudian diriwayatkan oleh Nasa'i dari Al-Bara radhiyallahu anhu, Nabi Al-Bara mengatakan kami salat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam salat duhur, maka kami dengar dari Nabi satu ayat al-ayata ba'dal ayat, satu ayat setelah beberapa ayat dari surat Luqman dan surat Adz-Dzariyat. Maka Nabi membaca surat Luqman dan surat Adz-Dzariyat. Namun nampaknya tidak utuh satu surat. Kemudian dia kalau Nasa'i juga dari Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, aku salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat duhur. Maka Nabi baca untuk kami dua surat ini di dua rakaat. Di rakaat pertama Nabi baca surat Al-A'la, kemudian di rakaat yang kedua Nabi baca surat Al-Ghasiyah. Ini salat duhur. Juga diatkan warawa aidan, juga diatkan Nasa'i dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam baca saat salat duhur dan asar surat Al-Buruj dan surat At-Tariq. Rakaat pertama Al-Buruj, kemudian rakaat kedua At-Tariq di salat duhur dan asar, atau surat-surat yang semisal itu panjangnya. Dan hadis ini juga diatkan oleh Abu Dawud. Diatkan juga oleh Abu Dawud dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud saat salat duhur, kemudian berdiri, kemudian rukuk. Maka kami mengetahui kalau Nabi membaca surat As-Sajdah. Dan beliau sujud, sujud tilawah di tengah-tengah membaca surat As-Sajdah. Maka hadis ini menunjukkan Nabi pernah sholat duhur pakai surat As-Sajdah dan itu tentu panjang. Dan ketika seorang imam itu membaca surat yang mengandung sujud tilawah dan dia baca saat sholat duhur, maka boleh saja dia sujud tilawah. Boleh saja dia sujud tilawah, kewajiban makmum ya tinggal ikut saja. Ini kok sujud apa ini? Sudah sujud tilawah untuk yang dibaca oleh imamnya. Makmum tinggal mengikuti. Habis kemudian sujud berdiri, sudah tinggal berdiri. Kemudian, ketika imam itu ngajak sujud tilawah bersama makmum, itu tidak mesti harus saat bacaan yang keras. Saat sholat, ya sholat jahriyah. Boleh jadi sholat siriyah. Ini sholat duhur. Imamnya baca surat yang mengandung sujud tilawah. Kemudian imamnya ngajak sujud. Maka itu satu hal yang tidak mengapa. Kemudian bacaan pada saat sholat Jumat. Diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca dengan dua surat tersebut pada hari Jumat. Fil Jum'ah, yaitu surat Al-Jum'ah saat rakaat pertama dan surat Munafikun di rakaat yang kedua. Juga diriwayatkan oleh Muslim dari An-Nu'man bin Bashir adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca untuk dua Id, Idul Fitri dan Idul Adha, dan pada demikian juga saat salat Jumat Nabi membaca di rakaat pertama surat Al-A'la, kemudian di rakaat kedua membaca surat Al-Ghasyiyah. Diriwayatkan oleh Muslim dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, beliau ditanya, bacaan apa atau surat apa yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari Jumat selain surat Al-Jumu'ah? Maka An-Nu'man bin Bashir mengatakan, karena yaqra, beliau membaca hal ataka hadisul ghasiyah, surat Al-Ghasiyah. Diat ke Imam Ahmad dengan redaksi, bimakana Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang Nabi baca saat salat Jumat pasangan dengan surat Jumu'ah. Maka An-Nu'man bin Bashir mengatakan Nabi membaca surat Al-Ghasiyah sebagai pasangan untuk surat Al-Jumu'ah. Untuk salat asar telah lewat hadis Abu Sa'id radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca pada saat salat, maka pada salat asar di dua rakaat yang pertama per setiap rakaatnya Nabi membaca sekedar 15 ayat, seukur 15 ayat. Dan di dua rakaat terakhir dari salat asar Nabi membaca separuhnya 15 ayat. Yaitu 7 ayat, yaitu Al-Fatihah saja. Demikian juga telah lewat dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Muslim dan Abu Dawud, Nabi membaca saat salat asar kurang lebih surat Al-Lail. Dan telah lewat hadis Jabir juga diriwayatkan oleh Nasa'i dan Abu Dawud, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam saat salat duhur dan asar di rakaat pertama membaca surat Al-Buruj, di rakaat kedua membaca surat At-Tariq atau ayat yang lain yang semisal itu. Ya, demikian yang kita baca dalam kesempatan pagi hari ini. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa sallallahu 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam wa rida'ana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.